musical record. Enemy has been slain. Take your life, not Jesus' name. And guess what I tell you? Enemy has been slain. Fuck, what you gonna do? Hey, fuck, what you gonna do? Hey, sapu tak kemudi dan ambil kendali separang penyali dalam sekali genggam sampai ke lupa dengan kesehat. Jumpai saya dalam Star Wars. Pun kalau sempat kau gampang tumpang dalam sekali zarah. Ingat tentangkan kita bukan teman. Ku duduk di kerajaan kau serumah dengan para binatang. Akilia enemy has me down. Fuck ya that's my name in your brain. Fuck ya double my man. Fix the trouble you know man. Kau salah sabu daki. Jauh dari yang kau sukai. Jalur dan semua yang kau mau. Lampir dengan semua yang kau tahu. Jadi ingatan kau jamkan. Rombongan telah sahabat mikan. Balasan hadir dengan berbagai musuh yang tak lumpuhkan. Musuh kini salah sabu daki. Dan mulai tunduk di bawah sapu kaki. Enemy has been slain. Tergetar kejar nitro pasti haus. Trauma tara bisa yoi susah. Woi denger baik pasti mati rasa. Tak bakar setengah-setengah. Tak putar di war pasti lengah-lengah. Jangan kau mimpi piala. Temui predator kau tumbang kau kalah. Waktu bertanding nihil penyaing. Plagiat kotor banyak berekting. Sukar di masa putus di era ini. Tong pujang ajak berunding. Kau raut beda dengan nyali. Mudah saja tukkan berkali-kali. Beralih kau gali seliang. Hanyut yang rima yang akan tertuang. Fuck you. Dari pertama kau bukan apa-apa di depan sabu mata. Jangan renek kau muda. Kau nyata-nyata masih bukan siapa-siapa dalam karya. Paksa dalam tenar. Kau kejar dapat lempar. Budak sial kau paksa kasih jatuh. Tapi terambar. Enemy has been saved. Jadi budak dalam sel. Apa-apa yang kau save tara lain dapat segel. Kau hanya jadi budak dalam kerasnya Star Wars. Lawan ular berudak. Kau teriakan semua awal. Musuh kini telah sabu daki. Dan mulai tunduk di bawah sapu kaki. Enemy has been saved. Menjadi budak, banyak berek ini gawat, what the fuck. Sekarang koi sudahlah terjebak. Asli welcome dalam sah perangkap. Man, sakas patah-patah kau. Koi lomba-lomba kau. Masih bodoh-bodohmu. Mengelabui sama saka. Iyo, saka, kita nampak rem. Silakan coba jika mau game. Karena suka iri hati, mari komplain. It's my gang, kibat tawit musik anak kau, man. Dengan terompet, telah berkumandang. Satu persatu kau sasara pandang. Sabar diri teriakan dengan kencang. Maaf jika sadeng dong terlalu lancang. Dan coba kembali koreksi. Lama jadi budak hina kini beraksi. Tapi dalam bidang banyak yang selisih. Banyak yang cari, banyak yang iri. Kau balagu mimpi lewat sah. Pengikut buta lama jejak ini baru bisa. Banyak pula yang kau dulang. Namun semua tak bisa seimbang. Dengar dan catat sadeng kau beda. Lupa ingatan dan pasti salah. Blah, jago mandi di left and ma. Can they show me? Penjilat babi buta. Tak pakai lama kau lupa nama. Yami mau tenar kau jago darah. Sarah bisa baru kau mau marah. Musuh kini telah sabu daki. Dan mulai tunduk di bawah sapu kaki. Enemy has been slain. Enemy has been slain. Enemy has been slain. Enemy has been slain. kasih.